terbang menerjang keheningan gerbang dinding. Terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang melangkah menuju keabadian. Yang meluncur menembus himpitan sepi kemanakah.